Kembang mekar

tempatku mengadu semua. Bapa, tempatku memohon doa. Bapa, padamu ku sujudkan. Hanya kau gembala yang paling Hanya kau yang sabar lagi setia memberikan hidup abadi. Tiada kasih lebih abadi, tiada lain kasih lebih sempurna dari kasih Yesus. Thank you. selalu ke gereja. Betapapun kesibukanmu, istimewakanlah untuk Tuhan, untuk dirimu yang jauh. Di sini pun aku selalu terkenang, berduaan ke rumah Tuhan, berdoa agar tak terpisahkan. Kita mengerti, kita sadari, karena Dia kunci kehidupan. Lupakan semua perjanjianmu. Datanglah saat hari yang gelap, terbukalah hatiku kini. Ku sesali diri, ku menangis sedih, dan ku berjanji untuk kembali. Menangis ku sadar sekarang, terbuka mata memandang hidupku di masa mendatang. Ku berikan kepadamu, oh Tuhanku. Datanglah saat hari yang kelabu, terbuka aku berjanji untuk kembali. Menangisku sadar sekarang, terbuka mata memandang hidupku di masa mendatang. Ku berikan kepadamu, oh Tuhanku. Thank you.